Allah Subhanahu wa taala atau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Fa fihi ma'na qawlihi, dan itu terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun ayat ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala antum 'abiduna ma a'budu. Dan sungguhnya kalian tidak beribadah sebagaimana aku beribadah, atau kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kenapa? Karena orang tidak bertauhid. Kenapa? Karena orang tidak bertauhid, ibadahnya tidak khalis, yaitu tidak ikhlas, tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menyekutukan dengan selainnya. Ar-rabi'atu al-hikmatu fi irsalir rusul. Yang keempat adalah hikmah diutusnya para rasul. Apa hikmahnya? Adalah untuk mengajarkan tauhid dan memperingatkan manusia untuk menjauhi tauhid. Ya, karena semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu perintahnya sama. An'budullaha wa jatanibut tauhid. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid. Al-khamisatu anna risalata ammat kulla ummatin. Dan ini merupakan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ajaran atau risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum bagi seluruh umat. Kenapa? Karena kalau nabi-nabi yang lain itu hanya khusus bagi umatnya sendiri. Sebagaimana Nabi Musa itu hanya khusus untuk Bani Israel. Nabi Isa juga sama. Nabi Khidir khusus untuk kaumnya. Kaum apa itu? Ya, kaum Nabi Khidir. Kita tidak tahu apa namanya. Ya, kaum Syu'aib juga khusus untuk Madian. Dan selanjutnya. As-sadisatu anna dinal anbiya'i wahid. Yang keenam, bahwa agama para nabi itu satu. Maksudnya di sini yang satu adalah akidahnya, adalah tauhidnya. Adapun dari segi syariah, tata cara ibadah itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala sesuaikan dengan tempat dan waktu mereka masing-masing. Tapi semua disempurnakan di dalam agama Islam yang terakhir ini, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sabi'ah, yang ketujuh, al-mas'alatul kabirah. Masalah yang besar. Anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bil tawhid. Bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terjadi, tidak akan dihasilkan, tidak akan terwujud kecuali jika diiringi dengan kufur atau ingkar kepada tawhid. Karena kalau seorang beribadah kepada Allah tapi tidak mengingkari tauhid, maka ibadahnya berarti masih sia-sia. Berarti dia masih berbuat syirik. Jadi itu harus ada. Ya. Makanya adalah suatu kerancuan ketika seorang yang mengaku muslim tapi tidak berani mengatakan orang yang tidak beragama Islam itu kafir. Itu sebuah kerancuan. Kenapa? Karena yang namanya orang sudah menyatakan dirinya muslim, maka dia harus mengatakan bahwa orang yang tidak beragama Islam itulah kafir. Dan itu kata kafir itu sendiri sudah menjadi kata-kata yang baku di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ya, kalau seperti ada yang tersinggung dibilang kafir, ya jangan kafir, selesai masalah. Ya. Fafihi ma'na qawlihi, dan itu terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur, yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka dia sudah memegang dengan rat bil urwatil wuthqa, yaitu dengan tali yang sangat kuat. Apa tali di sini? Yaitu adalah kalimat tauhid atau syahadatain. Ya. Jadi dua syaratnya, apa namanya? Dua itu tidak boleh terpisahkan. Kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaminah yang ke-8. Apa bedanya ats-tsaminah pakai sa dengan ats-tsaminah pakai sin? Jangan sampai salah baca ats-tsaminah ya, tapi ats-tsaminah. Apa bedanya? Kalau beda baca bisa lain nanti. Ats-tsaminah. Nanti tiba-tiba ada yang gampar. Kenapa? Dari samin, samin itu artinya gendut. Kalau saminah berarti perempuan gendut. Nah, maka jangan salah baca as-saminah pakai sa, jangan pakai sa ya. Seperti kemarin ya. Antara sabi'ah dengan syabi'ah. Ya. Sabi'ah yang ketujuh, syabi'ah itu kenyang. Indahkan bahasa Arab ya. Yang ke-8, anna taghuta 'amun fi kulli ma'ubida min dunillah. Bahwa taghut itu adalah umum untuk semua atau dalam semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi taghut itu belum tentu berbentuk benda atau belum tentu itu benda mati. Bisa jadi benda hidup seperti siapa? Seperti Fir'aun yang menyuruh orang untuk menyembah dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang diri kita menjadi taghut bagi diri kita sendiri. Ya, karena apa? Arti taghut itu adalah apa? Ma tajawaza bihil had, yaitu yang melewati batas. Hawa nafsu bisa jadi taghut kita. Ya, undang-undang yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala bisa jadi taghut. Namun ingat, tidak boleh sembarangan mentogut-togutkan orang. Karena apa? Karena kalau kita sembarangan mentogutkan orang tanpa ilmu, berarti kita sudah jadi togut pada saat itu. Kenapa? Karena kita melampaui batas kita, melampaui ilmu yang kita punyai. Ya, hati-hati. At-tasi'ah yang ke-9. Hidhamu sya'ni thalathil ayatil muhkamati fi surat al-an'am inda salaf. Itu betapa agungnya kedudukan 3 ayat muhkamat dalam surat al-an'am bagi para ulama salaf, yaitu surat al-an'am ayat 151 sampai 153 yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Wa fiha ashru masail. Dan di dalam 3 ayat tersebut ada 10 permasalahan atau 10 poin. Awwaluha an-nahyu 'an syirki, yang pertama adalah melarang dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena itu yang paling utama. Ya. Wal 'ashirah yang ke-10, al-ayatul muhkamat fi suratil Isra wa fiha 18 mas'alah. Ayat-ayat muhkamat di dalam surat Al-Isra dan di dalamnya terdapat 18 poin. Ya. Badaha yang dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdula. Janganlah engkau jadikan ada Tuhan lain bersama Allah, maka engkau akan menjadi orang yang tercela lagi terhina. Jadi di sini kalau dalam surat Al-An'am tadi perintah untuk atau perintah larangan untuk menjauhi syirik, di sini juga larangan apa? Menjauhi syirik juga. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa syirik itu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khatamaha biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan firman-Nya, "Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura." Jadi diawali dengan larangan untuk berbuat syirik dan diakhiri juga dengan larangan untuk berbuat syirik. Dan janganlah engkau jadikan ada Tuhan lain bersama Allah sehingga engkau akan dilemparkan ke neraka jahannam maluman, dalam keadaan terhina, madhura, dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nabbahana Allahu Subhanahu wa taala ala 'idami sya'ni hadhihi al-masail. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang betapa agungnya poin-poin atau masalah-masalah ini dengan firman-Nya, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Itulah di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala diantara yang Rabbmu auha wahyukan kepadamu dari hikmah. Maksudnya di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dan memperingatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara hikmah yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjauhi perbuatan syirik. Bahkan bukan lagi yang di antara, tapi yang pertama, yang utama. Karena itu bersandingan dengan perintah untuk bertauhid. Al-hadiyata ashrata, yang ke-11. Ayatu suratin nisa allati tusamma ayatul hukukil ashrah bada'aha Allah ta'ala biqalihi wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Bahwa ayat surat An-Nisa yang diberi nama ayat hak-hak yang 10, Allah subhanahu wa ta'ala memulainya dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a, dan beribadah kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini sudah langsung lengkap. Kalau tadi itu hanya larangan saja, ini sudah perintah dan larangan. Perintah untuk apa? Bertauhid, dan larangan untuk berbuat syirik. Ya. Kemudian ats-tsaniyata asyrah, yang ke-12, antanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautih. Yaitu peringatan atas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan wafat. Apa? Apa peringatannya? Apa wasiat dari Rasulullah? Taraktu fikum, ya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ya. Yang dimana jika kalian berpegang padanya tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Artinya kita sudah dicukupkan berdalil dengan itu. Ya, jika ada pun ijma tidak boleh menyelisihi itu. Jika pun ada kias, kiasnya pun mengkiaskan dari nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan selain itu, maka itu tidak lagi ada dalil, ya. Semuanya bersandarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam segala hal, terutama di dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsata asyrata, yang ke-13, ma'rifatu haqqillah 'alaina, mengetahui hak Allah atas kita itu penting. Ya. Kenapa? Karena kita sebagai muslim mengakui kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta itu harus tahu hak-hak yang dicintainya. Ya. Sebagaimana memutuskan untuk berkeluarga, itu harus tahu hak istri atas antum itu apa, atau hak suami atas antum itu apa. Jangan hanya minta haknya, kewajiban tidak dilaksanakan. Ya. Hak Allah atas kita artinya adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu agar apa? Agar kita bisa melaksanakan dengan sebaiknya dan sehingga Allah pun mencintai kita. Ar-rabi'ata asyrata, ma'rifatu haqqil 'ibadi 'alaihi idza addau haqqahu. Mengetahui hak hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa taala, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah apa? Idza addau haqqahu, jika hamba-hamba itu melaksanakan hak-hak Allah. Ya. Tapi kalau hak Allah atas manusia itu tanpa syarat. Yang penting sudah jadi manusia, maka Allah punya hak atasnya. Kenapa? Karena yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hak Allah atas hamba-hambanya, itu dengan syarat hambanya melaksanakan dulu hak-hak Allah atasnya, baru Allah akan memberikan hak-hak dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-khamisata asyrata, yang ke-10, anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah, bahwa masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Wah, nanti orang yang baper akan mengatakan ini kita mengatakan sahabat bodoh. Ya, kita lihat keterangan di bawah di catatan kaki. Kenapa sebut catatan kaki? Karena di bawah, ya. Kalau di atas baca catatan kepala. La ya'rifuha akthar sahabati anna an-nabiyya amara mu'adzan ay yaktumaha 'anil nas makhafatan ay yattakilu 'ala si'ati rahmatillah. Nah, ini penjelasannya. Kebanyakan sahabat tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan Mu'adz untuk menutupinya. Ya. Pada asalnya kan Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah aku berikan kabar gembira kepada orang-orang?" "Lah," kata Rasulullah, "jangan." Ya. Nabi menyuruh untuk menutupinya. Dengan demikian, kalau kita lihat, ya, kalau dari hadis ini, tanpa melihat kepada hadis yang lain dulu, bahwa yang diberitahukan ini hanyalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan Mu'adz bin Jabal diperintahkan untuk tutup mulut oleh Nabi, dan baru diucapkan ketika beliau akan meninggal dunia. Dan sebelum beliau tentu sudah beberapa sahabat yang mendahului beliau meninggal dunia. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruhnya untuk menutupinya? Makhafatan ayyatakilu ala si'ati rahmatillah, takut orang-orang, ya ini sifat manusia yang asli, ya, akan berpangku tangan, akan bersandar kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lah, kan yang penting tidak berbuat syirik, sudahlah, mati pasti masuk surga. Ya. Walaupun kan walaupun katanya, walaupun nanti mampir dulu transit dulu di neraka sakhir, naudzubillah min dzalik. Ya, yang penting pasti masuk surganya. Tidak. Kenapa? Karena umat Islam itu diperintahkan apa? Fastabiqul khairat, untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan untuk menunggu, saling menunggu. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Ya. Wa yatrukul amala falam yukhbir biha illa 'inda mautihi ta'assuman. Jadi takut para orang-orang kemudian berpangku tangan, ya, dan meninggalkan beramal. Maka Mu'adz bin Jabal tidak memberitahukan masalah ini kecuali ketika akan wafat, ketika akan meninggal dunia. Kenapa? Ta'assuman, takut dosa. Dosa apa? Dosa menutupi ilmu. Karena juga ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang memberikan ancaman, ya. Man su'ila an ilmin fakatamahu. Barang siapa ditanya satu ilmu kemudian menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikatnya dengan tali dan dari neraka pada hari kiamat nanti. Nauzubillah min dzalik. Berbeda, ya. Berbeda kalau orang yang tidak mau memberitahu dengan orang yang tidak menjawab karena masih ragu. Kalau masih ragu, maka lebih baik mengatakan Allahu a'lam. Ya. Jangan menjawab satu perkara yang kita sendiri masih ragu akan kebenarannya. Tapi kalau sudah yakin dan pasti, contohnya tentang tata cara sholat, sudah mempelajarinya dan dalilnya. Ada orang meminta diajarkan. Belajar aja sendiri. Kenapa? Nah, itu termasuk apa? Termasuk menutupi ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Padahal apa? Padahal kalau dia mengajarkan, kemudian diamalkan, ya, diamalkan jadi apa? Amal jariah. Kemudian dia mengamalkan kepada anak istrinya, tambah lagi tanpa mengurangi amalan tersebut. Ajarkan, subhanallah. Ya. Makanya kalau punya ilmu jangan pelit, tapi jangan berbicara di luar kapasitas. Ya. Kemudian kita lanjutkan. As-sadisata asyrata jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Ke-16, boleh menutup ilmu untuk maslahat. Nah, ini makanya kalau kita lihat, ya, para masyayikh itu ketika ceramah umum atau ketika dengan ceramah khusus bagi para dai, itu bahasa dan bahasan dipakai itu berbeda. Kenapa? Bagi umum itu bahasanya adalah bahasa yang ringan-ringan, mudah dicerna, yang lebih kepada amalan-amalan praktik sehari-hari atau kepada hal-hal yang ringan di dalam masalah akidah. Tapi ketika bicara kepada para dai, itu sudah bicara dengan kaidah-kaidah, bicara dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Jangan sampai kemudian kepada umum, kepada awam, menyampaikan bahasa yang tinggi-tinggi, bahasan yang tinggi-tinggi. Kenapa? Nanti mereka akan salah paham. Sedangkan dengan bahasa yang mudah pun kadang-kadang salah paham. Kenapa? Karena banyak di antara kita Yang ketika ada kajian itu mendengarnya itu setengah, pahamnya seperempat, bicaranya empat kali lipat. Ya. Ketika kajian banyaknya selfie-selfian, foto orang, wah si wah ada mantan artis anu euy. Sudah ini, sudah hijrah. Wah, ada si ini, sibuk lihat sekelilingnya, bukan dengarkan. Tiba-tiba update status. Faedah dari kajian hari ini adalah faedahnya dia banyak berfoto. Ya, seperti itu. Makanya ada kitab-kitab yang memang bukan untuk apa? Bukan untuk konsumsi umum contohnya. Contohnya adalah kitab Al-Muwafaqat Imam Asy-Syatibi, itu bukan untuk umum. Ya, kitab At-Talwih 'ala At-Tawdih fi ya. Sebagaimana ketika saya mempelajari atau disuruh mempelajari kitab Asrarul Balagh, insyaallah ya akan pusing. Itu secara umum demikian mufti. Maka mufti hanya menjawab sesuai dengan yang dia yakini itu rasul. Ya. Tapi bagi orang yang memang sudah akan belajar kepada ilmu ilahi, kenapa? Belajar tentang apa? Tentang perbedaan pendapat. Dalam semua mata kuliah ditahan agar tidak disampaikan di muka umum. Ya. Sebagaimana kemarin tadi ada yang komen di status saya. Saya melihat ada seorang ustaz mengadakan kajian umum tentang apa? Jami' Udurus Lughah Arabiyah, coba bayangkan. Jami' Udurus Lughah Arabiyah disampaikan dalam ceramah umum. Coba bagi antum yang sudah belajar Jami' Udurus Lughah Arabiyah, kira-kira kalau dalam ceramah umum seperti ini belajar kitab Jami' Udurus Lughah Arabiyah, itu ada yang paham? Enggak? Bagaimana paham tidak? Tidak akan. Ya, itu untuk apa? Untuk di kelas. Ya, yang terbatas orangnya, bukan untuk umum, yang kadang hadir kadang tidak. Baik, kita lanjutkan. As-sabi'ata asyrata istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Disunnahkan untuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim apa yang membahagiakannya. Ya, tentu terutama yang membahagiakan di akhirat. Bahkan dunia boleh juga. Contohnya apa? Contohnya ada temannya setelah saya UAS langsung pulang karena ada keperluan. Keluar hasil UAS-nya. Ternyata apa? Dapat nilai IPK-nya enggak banyak sih, cuma 4 ya. Nah, langsung diberitahukan. Abshir, bergembiralah. Kenapa? Ternyata selama ini dia mendamkan dapat 4. Selama ini kan cuma dapat 2,5 katanya. Emang bisa loncat segitu ya? Apa yang tidak bisa ya? Seperti itu. Ya, atau mungkin saudara akhwat memberitahukan kepada temannya, tahu nggak, akhi itu mau melamar kamu loh katanya. Masa sih? Ah, nggak mungkin lah, sambil tersipu-sipu. Padahal hati yes. Ya. Itu berita gembira. Ya, boleh di apa kita jangan ketika kepada teman itu berbagi cerita sedih saja, cerita Indomie habis, kiriman belum dapat, ya, IPK nggak naik-naik. Yang gembira pun diberitakan juga ya, jangan hanya berbagi duka tapi juga berbagi suka. Walaupun memang kenyataannya kalau ketika seorang sudah sukses ya, orang-orang itu apa akan menemui kita walaupun mendaki gunung menjelmai lautan. Tapi ketika sudah terpuruk, jangankan yang seberang lautan, sebelah rumah pun tidak kenal. Ya. Sifat manusia seperti itu. Kemudian yang ke-18. Atsaminata asyrah. Al-khawfu minal ittikali ala rahmatillah. Ketakutan untuk bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bahwa kita jangan sampai bersandar akan yang penting kita tidak syirik ya. Salat ya, asal salat saja, yang penting laksanakan salat. Zakat kok ada hartanya keluarkan zakat, zakat fitri keluarkan. Ya. Jadi saya mau jadi muslim yang biasa-biasa saja. Jangan. Ya, karena seorang muslim sebagaimana katakan adalah fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Qaulul mas'uli perkara yang diketahui maka bukan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan habis itu pun di apa namanya di sering di contohkan para ulama itu setelah menjawab pertanyaan menyebutkan wallahu a'lam. Karena apa? Mungkin saja salah jawabannya. Ya. Al-Ishrun yang ke-20, jawazu takhsisi ba'dinn nasi bil ilmi duna ba'din. Nah, ini juga penting sekali ini. Bahwa boleh sebagian orang dikhususkan untuk mendapatkan ilmu dan sebagiannya tidak. Kenapa? Karena yang sebagian itu tidak mampu untuk mencapainya. Ya. Contohnya, orang-orang yang memang tidak punya ghirah, semangat untuk mempelajari ilmu hadis, maka jangan diajarkan tentang ilal hadis. Apa tuh ilal? Ya, itu aja pokoknya. Ya. Makanya Ustaz Abdul Hakim Hafizullah Ta'ala pernah kemarin katanya di Jogja ditanya, jika ada seorang anak, ya, dia tidak mau dimasukkan ke sekolah Islam, dia inginnya ke umum, maka jangan dipaksa. Ya, kenapa? Karena kalau dipaksa akan berbahaya. Biarkan sekolah umum, ajarkan agama di rumah. Karena apa? Karena tidak semua umat Islam harus jadi ustaz. Ya. Antum yang belajar umum di ITW atau dimanapun, jangan kemudian saya ingin pindah haluan, ingin sekolah ke Madinah. Tidak perlu. Ya. Karena umat juga memerlukan ilmu-ilmu umum. Tapi jadilah seorang ilmuwan yang paham agama. Ya, jadilah ilmuwan yang paham agama. Tidak perlu meninggalkan sains, ya, tidak perlu. Jadi, seorang guru yang pandai adalah guru yang tahu apa yang harus diajarkan kepada muridnya dan apa yang tidak harus diajarkan. Melihat kepada minat dan bakat. Ya, tidak boleh dipaksakan. Oleh karena itu kita melihat kan, ya, kita melihat bahwa ahli hadis apakah banyak atau tidak ahli hadis sepanjang zaman? Banyak atau tidak? Sedikit. Ya. Ahli tafsir sedikit. Ya, walaupun kalau ulama zaman dulu, banyak ulama zaman dulu itu memang ahli dalam setiap cabang ilmu. Tapi semakin kesini semakin mengkerucut. Artinya apa? Artinya bahwa orang ada yang di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini. Ya. Bahkan ada orang yang memang dalam masalah agama hanya tahu yang pokok-pokok saja. Tidak semua harus diceritakan kepada umum. Ya. Harus dilihat kepada maslahatnya. Kita lanjutkan. Al-hadiyatu wa'ishrun yang ke-21, tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam lirkubul himari mal ara'ir idzafi alaihi. Kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau naik himar, ya. Naik himar itu subhanallah, ya. Bagi orang Arab itu naik himar itu seperti kalau orang Indonesia naik apa? Naik bekjul. Bek 70. Ya, yang belum dimodif, ya, kalau dimodif mahal, ya. Yang masih ya sebagaimana atau naik apa? Naik Astra Grand tahun 92, ya. Sedangkan teman-temannya sudah pakai Ninja, ya. Ada pakai paling tidak lah pakai Aerox, ya. CX, NMAX, ini pakai ya Grand, ya, Astra Grand tahun 93 yang hanya 100 cc. Tapi santai saja. Ya. Ya, tapi ini Rasul, bukan manusia biasa. Bahkan apa? Boncengan lagi dengan sahabat. Ya, menunjukkan apa? Ketawaduan. Harusnya kan Rasul itu gagah naik kuda, kuda perang. Beliau punya. Ya, atau paling tidak naik unta, ya. Sebagaimana para bangsawan naik unta, tapi ini naiknya naik keledai, ya. Yang keledai suaranya pun dalam surat Luqman sebutkan apa? Inna angkarul aswati La sautul hamir, sungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Antum mau tahu? Saya tidak akan mencontohkan, enggak mau saya. Ya, antum mungkin belum pernah mendengar ya karena di sini tidak ada. Tapi di Mesir itu cukup mengerikan, apalagi tengah malam dengan suara keledai. Masyaallah. Ya, merinding dengarnya. Silakan saya cari di apa? Di Mbah Google. Ya. Kemudian yang ats-tsaniyatu wa 'ishrun, jawazu irdafi 'ala ad-dabah, boleh membonceng di atas hewan tunggangan. Ya. Tentunya kalau hewan tunggangannya memadai. Ya. Jangan pakainya keledai, kemudian yang menunggangi itu orang-orangnya overdosis semua. Ya, yang satu beratnya 1,5 kintal, yang satu 1,25 kintal, matilah keledai itu. Ya. Apakah ini bisa dikiaskan kepada motor? Ya tidaklah. Motor tidak punya nyawa. Ya. Paling kalau apa? Kalau sepertinya keberatan, kempes bannya. Ya, atau peleknya patah. Paling tidak shockwaver-nya langsung mati. Ya. Ini tidak bisa dikiaskan kepada kendaraan sekarang ini. Ats-tsalitsatu wa 'ishrun, yang ke-23, fadilatu Mu'adz bin Jabal, keutamaan Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal diberikan satu ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain. Ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana keutamaan sahabat yang bernama Hudzaifah Ibnul Yaman. Apa keutamanya? Diberitahukan nama-nama orang munafik yang orang lain tidak tahu. Yang kemudian siapa? Yang bertanya kepadanya? Umar bin Khattab bertanya, ada namaku? Didesak, tadinya tidak mau. Akhirnya tidak ada dan aku tidak akan berbicara lagi. Ya, subhanallah. Coba kalau kita diberitahukan, bocor. Ya, minimal bocor kenapa? Ngigau. Ya, nah, sekarang kan sedikit-sedikit curhat ya ke medsos. Jadi sejak ada medsos ini hidup seperti jadi alay, ya, sedikit-sedikit curhatkan, di unfriend curhatkan. Padahal yang unfriend juga nggak kenal, ya. Apain juga pakai sedih, ya? Tidak perlu sedih, gak penting banget. Kemudian yang ke-24 yang terakhir, idhamu sya'ni hadhil mas'alah. Yaitu betapa agungnya masalah ini, yaitu masalah apa? Masalah tauhid dan syirik. Baik, kita lanjutkan kepada bab yang pertama. Babun artinya adalah pintu. Bayanu fadli tauhid. Keterangan tentang keutamaan tauhid. Dan yang dimaksud tauhid di sini adalah tauhidul ibadah, ya, bukan tauhid yang lain. Ya, tauhid di sini maksud adalah tauhid ibadah, yaitu mengesakan Allah di dalam ibadah. Wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan apa yang dosa-dosa apa yang dihapuskan dengan tauhid ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, babu bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keterangan atau penjelasan tentang keutamaan tauhid dan apa dan dosa-dosa apa yang diampuni atau dihapuskan. Syarah. Bab khabarun mubtada'un mahdhufun taqdiru hadza. Bab itu adalah khabar. Mubtada'nya dihapus. Takdirnya hadza. Jadi asalnya adalah hadza babun. Ya, hadzanya adalah mubtada'. Qultu, tapi pensyarah buku ini mengatakan wa yajuzu ay yakuna mubtada khabaruhu mahdhuf, boleh jadi dia adalah mubtada, khabarnya mahdhuf, ya, takdiruhu hadza, dan wa yajuzu an takuna mausulah, wa ma yajuzu an takuna mausulah, ma yang mana, ma yakfuru, ma di situ bisa menjadi mausul. Nah, aid mausulnya itu mahdhuf atau dihapus. Ai bayanul ladzi yukaffiruhu minadz dzunub. Maksudnya adalah keterangan dari dosa-dosa yang dihapuskan dengan apa? Dengan tauhid. Wa yajuzu an takuna masdariyah. Ma-nya di sini bisa menjadi masdariyah yang artinya wa takfiruhu dzunub. Yang artinya adalah dan penghapusan dosa, penghapusan dosa-dosa dengannya. Wa hadza tsani azhar, dan yang kedua bahwa ma di sini menjadi masdariyah itu yang paling kuat menurut pensyarah kitab ini. Tidak paham? Kita lanjutkan. Karena ini bagi orang yang sudah belajar nahwu, ya, minimal sudah belajar mubtada khabar. Qala al-musannif rahimahullah taala wa qaulillahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan orang-orang yang beriman dan tidak menyelimuti keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah yang mendapatkan keamanan dan merekalah yang akan mendapatkan hidayah. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala menerangkan atau menjelaskan, haddatsani al-musanna. Al-musanna berkata kepadaku, wasaqa bi sanadihi, kemudian dilanjutkan dengan sanadnya yang panjang. Ani Rabi' ibn Anas, dari Ar-Rabi' ibn Anas qala, al-imanu, iman itu adalah al-ikhlasu lillahi wahdah. Iman itu artinya adalah ikhlas. Ikhlas ini kebalikan dari syirik. Jadi ikhlas di sini bukan ikhlas bahasa Indonesia. Ikhlas dalam masalah akidah artinya kebalikan dari syirik. Ya. Bukan dalam bahasa Indonesia kan ikhlas artinya apa? Rela. Ya udah ikhlasan aja, ya. Ikhlasan ajalah keburuan di lamar sama teman, ya, ikhlaskan. Bukan itu. Ya, ikhlas di sini adalah artinya kebalikan dari syirik. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Qala Ibnu Katsir berkata, ai haula'il ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah, yaitu orang-orang yang mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa lam yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Humul aminuna yaumal qiyamah, merekalah orang-orang yang akan aman pada hari kiamat. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah baik di dunia ataupun di akhirat. Wa qala Ibnu Zaid Ibnu Ishaq mengatakan, hadza minallahi ala fasl qada baina Ibrahim wa qaumih. Ini dari Allah ketika memutuskan perkara antar Ibrahim dan kaumnya. Maksudnya bagaimana? Ya. Maksudnya bahwa kan kaum Nabi Ibrahim itu tidak beriman. Mereka menyembah berhala. Ada juga yang menyembah bintang. Ya. Yang jelas adalah menyembah berhala, yang kemudian berhalanya diapakan? Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, illa kabiruhum, kecuali yang paling besar. Ya. Nah, ketika orang-orang bertanya, apakah engkau yang merusak hafal? Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau melakukan itu kepada Tuhan-Tuhan kami? Tuhannya bisa dikerjain. Hai Ibrahim. Apa kejawaban Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam jawab, bal fa'alahu kabiruhum. Itu yang paling besar tuh yang lakukan. Coba aja tanya mereka. In kanu yantiqun. Jika mereka bisa ngobrol. Ya, bisa bicara. Tentu pada diam semua. Ya, di sini keterangan dari Ibnu Zaid dan Ishaq seperti itu. Adapun dari Ibnu Mas'ud, lamma nazalat hadhil ayatu qalu. Jadi ketika ayat ini turun, para sahabat berkata, fa ayyuna lam yadhlim nafsah? Siapakah di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri sendiri? Ada yang tidak pernah? Semuanya pernah, bahkan sering, bahkan tiap hari. Contohnya apa? Contohnya sudah ngantuk, mata tetap dibuka-bukakan untuk apa? Untuk melihat WhatsApp, untuk melihat FB dan media sosial lainnya. Itu menzalimi diri sendiri. Kenapa? Tidak memberikan hak istirahat kepada badan kita. Padahal Rasulullah SAW bersabda, inna li badanika alaika haqqun. Sungguhnya badan kamu punya hak atas diri kamu. Ya. Itu kira-kira tiap hari tidak. Atau apa namanya? Belajar. Belajar terus sampai lupa makan. Itu juga menzalimi diri sendiri. Ya, akhirnya terkena penyakit mah. Ya. Penyakit mah. Ayo, penyakit mah sudahlah katanya. Untuk menahan lapar, minum Oki Jelly Drink. Wah sakit, minum Proma. Insya Allah sebulan kemudian dikubur. Ya. Kenapa? Menzalimi diri sendiri. Maka para sahabat bertanya, siapakah di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri sendiri? Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan yang dimaksud kezaliman di sini adalah dalam surat Luqman ayat 13, innasyirka lazulmun azim. Sungguhnya adalah perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik. Ya. Maksudnya bahwa alladzina amanu lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang keimanan itu tidak pernah dipakaikan atau diselimuti dengan perbuatan syirik, bukan hanya sekedar kezaliman biasa-biasa saja. Maka merekalah orang-orang yang akan merasakan aman dan akan mendapatkan hidayah di dunia dan akhirat. Adapun orang yang berbuat syirik itu tidak akan pernah merasa aman. Sebagai contoh, ada yang pernah berdukun enggak di sini? Maksudnya datang ke dukun, minta apalah itu? Ada yang pernah tidak? Atau yang pernah punya ilmu kebal? Ya. Pengecut itu. Pengecutlah laki-laki pengin ilmu kebal, ya. Takut berdarah. Jadi lihat, orang yang punya ilmu seperti itu penakut. Kenapa? Banyak pantangan. Ya. Contohnya, di antara yang pantangan orang punya ilmu kebal, itu tidak boleh terkena daun kelor. Kalau kena daun kelor, langsung berdarah. Atau tidak boleh, ada yang pantangannya tidak boleh makan ketan hitam. Masya Allah, ketan hitam campur bubur kacang hijau. Lapar langsung ya. Atau tidak boleh makan sate dari tusuknya begini. Apa enaknya sate dilepaskan itu? Gak ada sensasinya. Sensasi sate, terlalu makan begini kan? Iya, itu sate. Kalau gitu ya gak usah sate, potong-potong saja di tongseng ya. Dan lain-lain, banyak pantangan. Kemudian belum harus bacakan mantra-mantranya setiap pagi, sore ya. Seperti mantra seperti begini. Caherang cahlungang gulasu carulung ditawa suku sang hidup putih atawa. Paham tidak? Gak usah paham ya. Bacaan saya dulu itu. Jadi, banyak ketakutan. Orang yang meminta perlindungan kepada jin, ya. Mohon maaf mengganggu aktivitas saudara. Bukan tadi pemilik mobil di sini. Ada punya mobil di sini? Ada. Wah, itu punya mobilnya besar. Itu ada tulisan RK di belakangnya. Itu, ya. Bis-bisnya Pemkot. Baik, kita lanjutkan. Bahwa sampai mana tadi saya lupa. Orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah itu akan banyak ketakutan. Minta bantuan, minta perlindungan kepada jin contohnya. Ya. Dalam surat jin pun itu sudah disebutkan, wa kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Dan ada sekelompok laki-laki dari manusia yang minta perlindungan dari kepada sekelompok manusia lagi, sekelompok laki-laki dari jin, fazaduhum rahaqo, maka jin itu akan menampakkan rasa takut kepada mereka. Kasih sajen ya setiap pagi, kemudian kalau mau ini minta izin dulu, kalau nungun bah aku orang melepu ya, senang gitu. Paling tidak ada ritual-ritualnya, ya. Tambah takut, ya. Jangan dikira jadi aman, tidak, ya. Sekolah sudah takut gitu, baru mau dapat hidayah dari mana, ya. Bahkan dari Hong Kong pun tidak ada hidayah seperti itu, ya. Wasaqahu al Bukhari bisanadi, Imam al Bukhari menuliskan riwayat ini dengan sanadnya secara lengkap. Faqala haddatsana Umar ibn Hafs, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash, haddatsani Ibrahim an Al-Qamah, an Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah, di sini Abdullah bin Mas'ud berkata, "Lamma nazalat," ya, ketika turun tadi surat ayat "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Kulna, kami yaitu para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayuna la yadzlimu nafsah, siapakah di antara kami yang tidak pernah menzalimi diri sendiri? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian kira. Ya. Bahwa kezaliman yang dimasukkan dalam ayat ini, ya, dalam surat Al-An'am ayat 82 ini tidak seperti yang kalian sangka. Ya. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak pernah mencampuri keimanan dengan kegedengan kezaliman, maksudnya bisyirkin, maksudnya dengan kesyirikan. Au awalam tasma'u ila qauli Luqman ibnih, tidakkah kalian pernah mendengarkan perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim, wahai anakku janganlah menyekutukan Allah, sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Lihat, itu yang harus diajarkan kepada calon-calon anak antum semuanya. Bukan apa? Bukan, tongkat luar, ayo suruh ngesot. Jangan, ditakut-takuti dengan hal-hal yang tidak jelas, yang tidak penting. Ya. Bahkan kalau ada anak, kemudian takut abi di luar, ada suruh ngesot. Bilang kepadanya, kenapa mesti takut? Ngesot kan kecepatannya berapa? Iya kan? Kalau suster naik Ducati baru cepat dia, ya. Takutlah pada polisi, dia bisa nilang. Suster bisa nilang nggak? Enggak, ya. Ngesot lagi. Jadi seperti itu, ya. Sekarang ini kita anak-anak sudah diajarkan kalau seperti keluar tidak boleh keluar malam, diawas juri katanya. Juri katanya, awas sobek gombel. Pernah lihat enggak? Ditakut-takuti, ya. Itu yang kemudian terbawa image sampai besar. Betul tidak? Merasa enggak? Ya. Antum yang dulu ketika kecil salah didikan lingkungan, ya, mungkin orang tua tidak tapi lingkungan, teman-teman dia suka nakut-takuti, maka ajarkan anak jangan takut seperti itu. Ya. Saya dulu anak saya yang sekarang sudah besar, ya. Yang sudah mahasiswi juga. Itu kalau sepertinya dihukum, masukkan kamar, gelapin, bukan nangis, tidur. Bahkan kalau masih ada lampu hidup, gak bisa tidur dia, harus gelap, total, baru tidur. Sampai sekarang. Takut? Enggak. Bahkan dulu ketika kami pernah tinggal di tempat yang memang katanya bla bla bla, kemudian terdengar ada suara gadis menangis, apa yang lakukan anak saya, perempuan itu? Dilemparnya, ya. Ribut, orang mau tidur katanya, langsung berhenti. Ya, coba kau antum. Jadi kita kembali ke sini bahwa yang diajarkan oleh anak seorang bapak kepada anaknya adalah apa? Jangan berbuat syirik kepada Allah. Kalau kita mengajarkan kepada anak kita takut kepada hantu, maka berarti kita mengajarkan anak kita takut kepada selain Allah. Ya. Tapi kalau takut kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan takut kecuali kepada Allah. Maka kalau sepertinya penampakan, contohnya ya ada penampakan dan jelek, paling itu aja. Bukan takut, ya. Akhirnya hantunya apa? Depresi. gak berhasil katanya. ya. Karena hantu itu kan cuma bayangan yang kemudian diwujudkan oleh jin. Oleh karena itu hantu setiap apa, setiap negara kan berbeda. Betul tidak? Setiap daerah pun berbeda. Iya kan? Orang Amerika apa mengenal pocong? Tidak, mengenalnya apa? Vampire. Ya. Orang India mengenal pocong? Tidak juga. Orang Mesir malah tidak percaya hantu sama sekali. Lihat film hantu apapun mereka bukannya takut, ketawa. Bodoh katanya. Ya. Padahal apa? Padahal sihir di Mesir itu subhanallah sampai sekarang masih termasuk yang terkuat di dunia. Maklumlah. Maklumnya apa? Sejarahnya panjang sejak zaman Firaun. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wal haditsu fi sahih wal mustadrak wa ghairihima. Hadis itu dalam Sahih Bukhari dan juga Mustadrak. Mustadrak ini kitabnya siapa? Imam Al-Hakim, ya, rahimahullah taala. Dan wali Ahmad dan juga riwayat Ahmad an Abdullah dari Abdullah qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanan bidzulmin. Jadi ketika turun ayat ini syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal itu terasa berat ya bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajar kita pun pasti akan merasa berat jika memang kalau kita ingin mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah itu harus meninggalkan kezaliman secara keseluruhan. Itu hal yang hampir mustahil. Mustahil itu. Kenapa? Karena sifat manusia itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu kana zaluman jahula. Itu sifat asli manusia. Maka kalau untuk menghilangkan sifat zalim itu bisa dikatakan mustahil. Maka para sahabat merasa berat mendengarkan ayat ini ketika turun. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah wa Rasulullah, fa ayyuna la yadhlimu nafsah, siapakah di antara kami yang tidak pernah menzalimi diri sendiri? Maka Rasulullah bersabda, innahu laisa alladhi ta'nun, tidak seperti yang kalian pahami. Ya, tidak seperti yang kalian pahami. Alam tasma'u ma qala al-'abdus shalih? Nah, di sini jadi dalil bahwa Luqman bukanlah nabi, tapi hamba yang soleh. Ya. Apakah tidak kalian tahu bahwa yang dikatakan oleh hamba yang soleh? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Innama huwa syirk. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah syirik. Ya, yaitu kezaliman yang paling besar. Kenapa perbuatan syirik itu disebut zalim? Karena syirik itu artinya adalah menempatkan ibadah bukan kepada Allah. Karena yang namanya zalim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Contoh, kalau dalam masalah dunia contohnya apa? Contohnya adalah orang beli sepatu mahal 3 juta. Wah. Ya, 3 juta mahal. Akhirnya apa? Akhirnya sayang, diinjak-injak, taruh di kepala. Zalim. Ya, walaupun mahal. Kenapa? Karena sepatu semahal apapun memang untuk diinjak. Dan kopiah semurah apapun untuk di kepala. Itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan zalim adalah meletakkan syirik adalah meletakkan ibadah kepada selain Allah, maka dia adalah zalim dan kezaliman yang paling besar. Wa an Umar annahu fassarahu bidzanbi. Adapun Umar radhiyallahu anhu menafsirkan kezaliman di sini dengan dosa. Fa yakunul ma'na al-amnu min kulli adzab. Maka artinya adalah aman dari setiap siksa. Ya, artinya orang yang tidak berbuat dosa maka aman dari siksa. Wa qala al-Hasan wal Kalbi ulaika lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Maksudnya mereka jadi penafsiran dari Al-Hasan Al-Basri dan Al-Kalbi bahwa maksudnya mereka mendapatkan keamanan di akhirat. Apa artinya keamanan di akhirat? Artinya adalah tidak akan masuk neraka. Itu aman, ya. Wal muhtaduna fid dunya, dan mendapatkan hidayah di dunia. Sehingga apa? Sehingga melaksanakan amal-amal yang akan menuntun mereka ke surga. Ya. Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam kemudian mengatakan, "Alladzina syaqqa wal ladzina syaqqa 'alaihim annahum dhannu anna dhulmal masrutu anna dhulmal masrutu 'adamuhu huwa dhulmul 'abdi nafsahu." Jadi yang menjadi berat kepada mereka, mereka menyangka bahwa kezaliman yang disyaratkan untuk tidak ada, ya, kezaliman yang disyaratkan untuk tidak ada itu adalah kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Wa annahu la amna wa la ihtida'a liman lam yadhlim nafsah. Bahwasanya tidak akan ada keamanan, tidak akan ada hidayah kecuali bagi orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri. Itu justru sangat berat sekali, pasti itu. Fabayyanallahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam madallahum ala anna syirka zulmun fi kitabillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka bahwa dan menunjukkan kepada mereka bahwa syirik itulah yang dimaksud kezaliman di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Fala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bidzulmin. Maka tidak akan didapatkan keamanan dan juga hidayah kecuali bagi yang tidak, ya, yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maksudnya tidak mencampuri imannya dengan perbuatan syirik, fa inna man lam yalbis imanahu bihadza dzulmi kana min ahli al-amni wal ihtida. Maka sesungguhnya orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman ini, yaitu dengan perbuatan syirik, maka dia termasuk orang yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Kama kana min ahli istifa, sebagaimana mereka termasuk orang-orang yang terpilih. Ya, istifa, makanya kan Nabi disebut Al-Mustafa, Nabi pilihan. Ya, tapi bukan Mustafa bahasa Sunda ya. Apa Mustafa bahasa Sunda? Bukan Mustafa, bukan Mustafa, pakai P Mustafa. Apa Mustafa? Itu kalau dalam bahasa Sunda Mustafa itu makanan kentang kering, tuh kan tahu tuh kegemarannya ya. Buat mahasiswa itu apa yang tidak enak? Ya. Jadi termasuk orang-orang yang pilihan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-32, "Tsumma auratsnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina faminhum dzalimun li nafsihi." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu yang biasa-biasa saja. Wamin sabiqun bil khairat, di antara mereka ada yang saling berlomba kepada kebaikan. Zalimul nafsi ini ada siapa? Zalimul nafsi ada orang kadang-kadang melakukan kebaikan, kadang-kadang melakukan keburukan. Adapun muqtasid ada orang yang hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Adapun kalau sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang berlomba-lomba. Jadi bukan hanya melakukan yang wajib-wajib, yang nafilah, yang sunnah-sunnah pun dikejarnya. Berlomba-lomba melihat amal orang lain. Orang lain beramal seperti apa? Saya akan melebihinya. Seperti itu. Ya, selama tidak dosa. Ya, kenapa? Ada amal yang dosa? Ada. Itu apa? Ya, tidak ada contohnya. Dosa. Sudah capek, dosa lagi. Ya. Seperti apa? Seperti antum mengerjakan tugas dari dosen, tapi dosen tidak menyuruh. Langsung dikumpulkan. Pak, ini tugasnya. Tugas apaan? Katanya. Ya. Sok tahu kamu nih. Ya, seperti itu. Baik, wallahu taala alam. Ah, kita teruskan sedikit. Di sini kalam Ibnu Taimiyah itu sampai halaman sebelahnya, ya. Sampai halaman sebelahnya pertengahan itu. Tapi kita lanjutkan separagraf. Wa hadza la yanfi ayyu akhadha ahaduhum bi dzulmihi li nafsihi bitan bin idza lam yatub. Ini tidak menafikan bahwa seorang akan dihisab atau akan diperhitungkan, akan diazab, ya, dengan kezaliman terhadap dirinya sendiri oleh perbuatan dosa jika dia tidak bertobat. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang tidak berbuat syirik tetap saja kalau dia berdosa, ya, dia akan terkena siksa jika dia tidak bertobat, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man lam ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebiji sawi akan melihatnya, artinya akan mendapatkan balasannya, dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sebiji sawi maka dia akan melihatnya, maksudnya akan mendapatkan balasannya, ya. Wa qad sa'ala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu an-nabiyya. Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'an, siapakah di antara kami yang tidak pernah berbuat buruk? Ini Abu Bakar yang bertanya, wali Allah yang paling tinggi di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang itu. Ya. Kalau kita sering merasa aman padahal dosanya na'udzubillah min dzalik, ya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alam tansab, bukankah engkau pernah merasa susah? Ya, dan nasabun, alasta tahzan, bukankah engkau pernah merasa sedih? Alaysa yusibukal awa, bukankah engkau pernah merasakan sengsara? Fadhalika ma tujzau nabihi, dan itulah balasan dari perbuatan buruk kalian tersebut. Jadi ada perbuatan buruk itu yang dibalas oleh Allah di mana? Di dunia. sehingga ketika di akhirat kita bersih. Tapi jangan sekali-kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan semuanya di dunia. Tidak akan sanggup. Tapi kita mintanya apa? Allah mengampuni. Bukan minta disegerakan dunia. Nantang itu namanya. Ya, tapi kita minta diampuni Allah Subhanahu wa taala ya dengan istighfar, ya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan hanya kabureuyeun atau kabureuyeun. Kabureuyeun itu keselak ya. Keselak sama tulang ikan, itu kabureuyeun namanya. Makanya orang Sunda mengatakan kabureuyeun mah muak tulang munding ya. Artinya keselak itu tidak akan oleh tulang kerbau, tidak akan, pasti tulang ikan ya. Bahkan kabureuyeun sendiri itu termasuk penghapus dosa. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan bahkan tertusuk duri saja itu bahkan menghapus dosa. Oleh karena itu ikhwatu akhwati fillah, bahwa ya orang yang tidak akan mendapatkan keamanan di akhirat dan tidak akan mendapatkan hidayah di dunia adalah orang yang melakukan kezaliman yang terbesar, yaitu perbuatan syirik. Dan insya Allah pembahasannya masih akan berlanjut di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Ya. Saya ingin bertanya. Pertama, riya itu berarti termasuk syirik kan, Ustaz? Ya. Berarti satu riya saja sudah menghapuskan jaminan kita untuk aman di dunia akhirat tersebut, Ustaz. Terus bagaimana? Mungkin banyak kita melakukan dosa, terutama yang syirik-syirik kecil gitu kan, yang sudah terlupakan mungkin, dilupakan begitu saja. Nah, bagaimana memastikan semuanya itu kita taubati, Ustaz? Kita minta Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa jika disebutkan syirik di dalam Al-Quran, maka secara umum itu artinya adalah syirkul akbar, bukan syirkul asghar. Kenapa? Karena syirik di dalam Al-Quran itu biasanya disandingkan dengan menjauhi tauhid. Maka itu adalah syirik akbar, ya, bukan syirik asghar, yaitu menyekutukan Allah dalam ibadah. Maka secara umum ada ayat ini bahwa orang yang menjauhi syirik akbar, bukan syirik asghar. Ya, karena syirik asghar itu hanya menggugurkan apa? Menggugurkan amal yang dia lakukan waktu itu saja. Tapi kalau syirik akbar itu bukan hanya menggugurkan amal itu saja, semua amalan gugur, bahkan imannya pun gugur. Ya. Allah Ta'ala. Ada lagi? Ah, apa? Tanya dua. Ya, bisa jadi ya terbesar secara umum saat itu bagaimana memastikan kita bertobat semuanya, apakah diampuni atau bagaimana? Dosa yang kita ingat, kita sebutkan satu persatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta taubat secara khusus. Adapun yang kita tidak ingat, maka kita bertobat kepada Allah secara umum. Ya. Seperti dalam sayyidul istighfar. Ya, itu kan doa taubat secara umum. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu, itu sudah umum. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan aku perbuat, itu umum itu semua. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi, nah itu sudah umum lagi juga. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya seperti itu. Tapi kalau yang kita ingat, maka kita minta tobat satu persatu, ya Allah. Lagi, apakah uang tip termasuk riba? Riba tidak. Kalau riswah mungkin, tergantung kepada tipnya. Ya, kalau tipnya kepada, contohnya kepada orang-orang yang memang dia tidak dilarang untuk menerima tip, ya, tidak dilarang untuk menerima tip, maka itu bisa berupa sedekah, ya. Tapi kalau sepertinya yang dilarang dapat tip seperti PNS, ya, menerima tip itu riswah, bukan riba, ya. Riswah itu dosa, ya. Bagaimana dengan promo potongan harga ojek online? Kalau sepertinya bayarnya cash itu ada masalah. Yang dipermasalahkan adalah kalau bayar pakai apa? Pakai GoPay atau pakai GrabPay, ya. Dan itu silahkanlah baca-baca. Memang ada perselisihan pendapat di sana. Saya tidak mau masuk ke dalam itu. Silahkan nanti baca sendiri dan pahami mana yang lebih tenang buat nanti, ya. Wallahu'alam. Kalau menunda sholat karena bermain HP, apakah kita termasuk taghut? Tidak, tapi termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, lalai di dalam sholatnya, ya. Tidak, ya, kecuali kalau kita melarang orang lain untuk sholat, nah itu taghut, ya. Lalu apakah perilaku demikian termasuk syirik? Tidak juga, karena tidak menyekutukan Allah di sini, tapi melalaikan hati dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah perbuatan lalai. Fa ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang lalai. Allahu a'lam. Ya, memang biasanya, ya, kalau kita baru pertama kali belajar riba, dikit-dikit takut riba. Wajar, wajar itu. Makanya terus belajar. Kenapa? Karena kalau berhenti belajar nanti gampang riba ke orang. Demikian juga kita pertama kali belajar tauhid dan syirik, dikit-dikit, wah, awas syirik, wajar juga, ya. Maka terus belajar agar apa? Agar jangan mudah memvonis syirik, ya. Biasalah, namanya kalau masih sabuk putih itu kan suka tantang petenteng, ya. Tapi nanti kalau sudah tinggi itu malah gak kelihatan. Bagaimana jawaban yang tepat ketika ada anak kecil yang bertanya Allah itu apa? Bentuknya seperti apa? Kenapa tidak bisa lihat? Allah ada di mana? Dan mengapa harus menyembah Allah? Wah, ini apa namanya? Pertanyaan tapi berantai. Allah itu apa? Allah itu Tuhan yang menciptakan kita. Bentuknya seperti apa? Bentuknya tidak kita bisa lihat, sebagaimana kita tidak bisa melihat nyawa kita. Kan enggak ada kayak seperti itu. Coba angin, ada yang tahu bentuknya angin? Tidak. Kentut, ada yang tahu? Tidak. Ya kan? Seperti itu. Kentut tidak ada yang tahu, tapi tidak ada yang tahu bentuknya, tapi orang tahu kalau ada. Kenapa? Demikian juga Allah lebih tinggi dari itu. Allah tidak terlihat, tapi ada. Kenapa? Ciptaannya ada. Ada kita, bercanda Allah. Kenapa tidak bisa dilihat? Karena mata kita tidak sanggup untuk melihatnya. Ya. Mata kita tidak sanggup melihatnya. Banyak seperti apa? Seperti mata kita tidak sanggup untuk melihat X-ray. Ya, kalau kena laser, kita kan mengalami kebutaan, baik itu temporal ataupun permanen, ya kan? Yang menciptakan laser, apalagi lebih dari itu. Ya. Allah ada di mana? Di langit, di atas arsy-Nya. Dan mengapa harus menyembah Allah? Ya, Allah yang menciptakan kita, masa kita menyembah yang lain? Ya, seperti saya ngasih uang jajan ke kamu, kamu nurutnya ke saya, kan? Bukan kepada tukang beca depan rumah atau kang ojek depan rumah, ya. Maka karena Allah menciptakan kita, maka kita menyembah Allah. Karena anak kecil itu ingin tahunya tinggi, dan saya takut jika saya menjawab itu jawabannya, ya. Saya kan jawabkan kepada anaknya. Anaknya itu anak siapa? Yang penting begitu. Calon anak mungkin, ya. Karena anak sekarang itu makin lama makin kritis. Ya, apalagi anaknya suka pegang gadget. Wah, itu kritis sekali itu. Rumah saya di Bandung, sama. Tapi saya ditugaskan KKN keluar Pulau Jawa. Apakah saya berdosa ketika saya berangkat atau safar tanpa mahram? Jelas. Ya, itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Lalu bagaimana jika saya safarnya bersama mahram tapi di tempat KKN itu satu bulan tanpa mahram? Yang penting safarnya. Kalau di tempatnya silahkan saja. Ya, karena yang tidak boleh adalah perjalanannya, bukan di tempatnya. Maka pergi di antar mahram, pulang di antar mahram juga, dijemput mahram. Kalau sepertinya takut kesepian, ya carilah mahram yang permanen, ya. Gitu. Kan lebih tenang, ya. Wallahualam. Jangan GR. Jika ada orang yang mengaku bahwa dia bisa melihat jin dan suka diajak bermain jinnya itu, kok bisa kayak gitu? Karena dia kemasukan jin. Karena tidak ada yang bisa melihat jin kecuali dia sudah melihat dengan mata jin. Ya kecuali Rasulullah SAW tentunya. Ya, karena Rasulullah berdakwah kepada jin. Maka dia harus di rukyah. Bolehkah kita tidak percaya kepada orang tersebut? Boleh. Karena mungkin saja dia cuma ngaku-ngaku. Ya. Mungkin saja ngaku-ngaku. Kenapa? Sesuatu yang tidak bisa dia kita buktikan secara ilmiah. Saya melihat jin mana? Tuh. Ya. Mungkin pernah dengar cerita apa namanya? Seorang raja yang sangat sombong ditipu dengan oleh penjahit. Ya. Oleh penjahit yang penipu juga. Dia menenun pakaian, pas lihat kan diteliti. Mana? Wahai raja, yang bisa melihat ini hanya orang yang pintar, orang idiot tidak bisa. Oh iya ada katanya. Ya, padahal memang tidak ada. Maka perkara gaib itu kita boleh tidak percaya, bahkan wajib tidak percaya. Ya, wallahu a'lam. Maksudnya perkara gaib bukan perkara gaib. Orang bisa melihat yang gaib maksudnya ya. Begitu. Bukan tidak boleh percaya perkara yang gaib. Nanti ada yang mengcapture pula kan. Maaf di luar topik. Mana topik? Saya mau bertanya, jika seorang istri talak suaminya, lalu ketika belum habis masa iddahnya suami ini meninggal, apakah jumlah masa iddah tetap seperti setelah ditalak atau diganti dengan masa iddah? Karena suami meninggal atau masa iddah menjadi digabung dari talak dan karena meninggal suaminya. Dilihat dari talaknya. Talaknya talak bain atau talak roji'i. Kalau talaknya talak roji'i, maka selama masa iddah berarti dia masih istri dari suaminya tersebut. Maka ketika istri suaminya meninggal, tinggal ditambahkan untuk menjadi hitungan 4 bulan 10 hari. Ya. Tapi kalau talaknya talak bain, maka tetap kepada yang semula, yaitu 3 furu atau 3 kali haid dan suci. Ya. Itu pendapat yang rajih yang saya ambil. Wallahu ta'ala a'lam. Jika ada seorang yang sakit, lalu dia pergi ke seorang ustaz untuk didoakan supaya sembuh. Kemudian dia sambil membawa air jeruk kan ya? Nanti airnya dibacakan doa-doa, dan setelah itu airnya diminum atau dipakai mandi karena percaya bahwa airnya dapat menyembuhkan penyakit orang tersebut. Apakah hal tersebut termasuk syirik? Saya khawatirkan ini termasuk syirik. Atau paling tidak menuju kepada syirik. Kenapa? Karena sakit itu dibawa ke dokter, bukan ke ustaz. Ke ustaz itu kalau punya masalah agama. Ya. Nanti jadi tadkun, ustaz dukun, uskun, ya. Ustaz dukun, ya. Kalau dulu tahun 90-an ada namanya ada istilah terkun, dokter dukun, ya. Ini uskun, ya. Jadi orang sakit itu bawa ke dokter atau ke tabib atau apalah yang spesialis kesehatan, jangan bawa ke ustaz, ya. Nanti ada kadang memang suka ada yang tanya ke saya, ustaz, anak saya sakit ini, tanya dokter, lah mati ngebatin, ya kapan saya jadi lulus fakultas kedokteran, ya. Saya bisa ngebekam buat diri sendiri, saya ngebuka praktek, saya bilang, ya. Jadi begitu, khawatir nanti masuk ke dalam perbuatan syirik, ya, apalagi sampai bawa air, kemudian nanti dikem, kita tidak tahu bacanya apa, ya, tahu bacanya cuma menyem, kan nggak tahu kita, ya. Bisa membuat orang itu murtad tidak? Nah, kalau sudah syirik bisa murtad, ya, kalau sudah syirik bisa murtad. Makanya jangan salah, ya, jangan salah. Membawa orang sakit ke ustaz itu sama dengan, ya, sama dengan apa? Sama dengan ketika ban motor kita bocor dibawa ke rumah sakit, ya, atau dibawa ke puskesmas. Seperti itu. Salah? Salah jurusan, ya. Wallahu a'lam. Kalau demikian nanti saya depan rumah saya pasang ini ya, pelang. Menerima, praktek menerima orang sakit. Ternyata yang sakit sakit jiwa, mampus ya saya. Alhamdulillah. Saya anak SMA. Sama, dulu juga begitu, saya juga. Emangnya saya langsung gede ya? Enggak kan? Ketika sedang ujian, banyak teman saya yang mencontek dan bekerja sama padahal telah dilarang. Ini sudah umum di mana-mana ya. Dan sangat mengkhawatirkan. Saat itu saya merasa sangat terzolimi karena pasti setelah ujian berakhir, mereka yang berbuat curang selalu mendapat nilai lebih tinggi dari saya dan teman-teman yang lain yang sudah belajar keras serta berusaha jujur. Kemudian karena merasa terzalimi, saya berdoa supaya mereka yang berbuat curang tidak akan lolos masuk perguruan tinggi negeri. Apakah saya berdosa jika mendoakan mereka demikian? Dan apakah doa buruk saya itu akan Allah kabulkan? Ya, entah akhi atau ukhti. Ya, ya ikhwan. Saya sering ya ketika merasa dizalimi orang, kemudian ingin mendoakan buruk kepada orang zalimi saya, itu istri saya sering mengingatkan. Ingat-ingat begini, bukankah orang doa orang zalimi itu pasti akan dikabulkan? Kalau pasti akan dikabulkan, kenapa tidak berdoa yang baik-baik saja buat diri kita? Kenapa mesti mendoakan buruk untuk orang lain? Biarlah orang yang zalimi itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan biarlah kita mendapatkan doa yang tidak terhalang oleh Allah itu untuk kebaikan kita. Mudah? Tidak. Tidak mudah. Yang tidak mudah. Kita sebagai manusia inginnya membalas dendam. Ya. Dan demikian juga, saya tahu bagaimana rasanya ketika orang ya, yang biasa, apa namanya itu, jarang masuk, ya, kemudian tidak istimewa, bahkan mungkin cenderung tidak perhatian, tapi kemudian dia nilainya tinggi karena apa? Karena nyontek, kita sudah berusaha, ternyata nilainya di bawah dia, itu memang terasa sakit. Tapi ingat, ya, tidak ada kebanggaan dari sebuah nilai hasil curang. Ya, tidak ada kebanggaan. Itu yang saya tanamkan kepada anak saya. Maka ketika anak saya dapat nilainya di bawah orang contohnya, ya. Maka subhanallah. Saya tidak akan mencelanya. Saya bilang yang penting tidaknya tidak selesai. Jujur, mujur, dusta, binasa. Itu yang kita tanamkan. Jika kita melihat orang yang mencontek, kita jangan merasa dizalimi. Mereka sedang menzalimi diri sendiri, bukan menzalimi kita. Kita sebenarnya tidak ada pengaruh. Ya. Tidak ada pengaruh. Mereka mau masuk perguruan tinggi, silahkan saja. Ya. Tapi dengan hasil yang demikian, tidak berkah hidupnya. Memang di Indonesia masalah contek ini itu subhanallah dari tahun dulu. Bahkan kadang-kadang itu terkoordinir dan masif. Tapi kalau di Mesir ya, di Azhar contohnya. Kalau ada ketahuan gini, pengawas langsung datang, ambil, dirobek. Disuruh keluar, skor 1 tahun. Ya, jadi hari tahun itu dianggap tidak lulus, diskor tahun depannya setahun, dan ditempel pengumuman besar. Nama ini, nomor induk ini, asal negara ini, fakultas ini, sudah mencontek ini, maka dihukum langsung. Makanya kalau di Azhar itu, ya kalau mau mencontek, pengawasnya walaupun cuma 3 orang untuk 100 orang itu orang langsung, walad, gitu. Langsung lihat matanya, awas. Kita kepala ini seperti kena patok begini, nggak bisa begini. Ya. Tapi akhirnya terbiasa. Berbahagialah orang-orang yang tidak pernah mencetek seumur hidupnya. Kenapa? Karena dari kecil berarti sudah dilatih untuk tidak korupsi. Dari kecil sudah dilatih untuk jujur kepada diri sendiri. Kenapa? Karena semuanya orang mencetek itu siapa yang mau dibohongi? Selain dirinya sendiri. Allah tidak bisa dibohongi, malaikat tidak bisa dibohongi. Dia merohongi siapa? Dirinya sendiri. Maka tidak perlulah mendoakan. Kalaupun mendoakan, doakan kebaikan mereka agar dapat hidayah, dan jika dapat hidayah maka kita dapat pahalanya juga. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Foto? Waalaikumsalam. Jadi di rumah saya, bapak saya punya buku. Itu dari zaman SMK, buku itu jadi Asma'ul Allah, Husna, yang di dalamnya, jadi kalau dibaca sekian ratus kali, fadilahnya apa, dan tidak ada keterangan dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, sikap saya nanti pas pulang, apa saya boleh mengikuti bukunya atau gimana ya? Terima kasih. Dilema ya, dilematis ya. Kira-kira kalau diumpetin akan nyari nggak? Ah, kalau nggak juga bakar aja, ya bakar saja. Dan gantikan dengan apa tafsir Al-Sunnah menurut Ahlus Sunnah, biar dibaca oleh beliau. Ya, bakar ganti yang lebih baik. Nanti kalau simpan di tempat di mana beliau suka duduk, ya. Kalau dulu bapak saya rahimahullah itu sering duduknya di meja makan sambil minum teh. Saya boleh beli buku simpan di situ nanti ya. Oh, ada buku huruf. Biasanya pertama lihat begini saya dulu. Tapi nanti hari kedua ketiga agak mulai baca. Ya, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan terjadi wasilah untuk dapat hidayah. Ya. Amin. Wallahu a'lam. Ada lagi terakhir? Foto? Mau kemana Hamdi? Ya, baik. Ya khotifillah, sampai di sini pembahasan kita untuk sore hari ini. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan maka itu dari saya dan dari syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.